lawan hati. Kuncupmu segar mempesona, bertaburan kumbang di sekelilingmu. Ingin kau terlena satu waktu. Mawar, hati-hatilah melangkah. Mawar, jalan penuh duri. Mawar, jagalah dirimu. Ingatlah pesanku, jangan sampai layu sebelum berkembang. Mengasingkan diri dari rangkaian bunga lain. Asal hati-hati, asal kau sadari, dalam memilih teman sejati. Mawar, hati-hatilah sampai layu sebelum berkembang.